Teman-teman, saya lagi ada di sini nih di Namsang Tower. Di sini tuh ada gembok namanya Love Locks, gembok cinta. Penasaran kan? Saya pengen beli juga nih. Kayaknya lucu. Yuk kita beli. Teman-teman semuanya, jadi kita barusan udah beli gembok Love Locks, gembok cinta katanya, warna pink. Harganya sekitar 8.500, kurang lebih 100.000. Harganya sama sih dengan di Indonesia gembok standar. Nanti kita coba pakai ya gembok ini. Nih, langsung di nama towernya Namsang Tower. Namsang Tower itu tempat salah satunya orang-orang pada beli gembok, namanya Love Locks, gembok cinta, terus ditempelin di sini nih, digembok di sini sambil ditulis-tulisin nama. Ini kayaknya ada yang bahasa Korea, ada yang bahasa, sampai ada bahasa Arab juga, ada yang bahasa Indonesia. Tadi namanya Nana sama siapa gitu, ada yang Welly sama Yoga tuh bahasa Indonesia, Welly sama Yoga, maaf ya kalau yang namanya sama. Whatever lah, yang jelas ini mereka sebagian ada yang berkeyakinan kalau ini tuh bisa mengunci perasaan cinta seseorang kepada yang disebutin namanya di sini. Jadi cara mereka untuk make a wish supaya cinta mereka terkunci dan gak putus lagi itu adalah dengan beli gembok dan ditempelin di sini. Pasti kalian tahu lah ya penjelasan dari sisi agamanya, cuman saya pengen sharing aja. Kalau misalnya kita pengen ngegembok perasaan kita dengan pasangan halal kita, atau kita pengen perasaan cinta kita itu abadi, caranya sederhana. Kita pakai ilustrasi segitiga, yang paling atas itu Allah, sebelah kanan kita, sebelah kanan lagi pasangan kita. Artinya posisi kita ketika kita jauh dari Allah, berarti kita saling jauh dengan pasangan. Kalau kita pengen mendekat dengan pasangan, caranya adalah mendekat kepada Allah. Jadi makin dekat kepada Allah, kita makin dekat dengan pasangan. Itu tuh ilustrasi sederhana tentang cara mempererat hubungan cinta kita. Jadi makin kayak dekat ke atas ke Allah, kita makin dekat tuh. Ketika kita udah sangat dekat kepada Allah, berarti hubungan kita juga semakin dekat. Dan kalau kita pengen berpegang kepada sesuatu yang kuat, nggak putus, kokoh, itu ada ayatnya. Salah satunya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil-wuthqa lam infisama laha wallahu sami'un 'alim." Siapa yang beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kokoh dan tidak akan pernah putus. Artinya, kalau kita pengen kuatin hubungan kita dengan seseorang yang kita sayangin karena Allah, berarti kita sama-sama harus berusaha berpegang kepada Allah SWT. Baik dengan ibadah, dengan akhlak, dengan hati, iman, akidah, keyakinan, kita berpegangnya kepada Allah. Jadi gemboklah cinta kalian di langit. Bukan di Samnang ya, Namsang. Gemboklah cinta kalian di langit, bukan di Namsang Tower. Tapi untuk lucu-lucuan, itu mah pilihan masing-masing. Saya nggak mau menjat, tapi kalau kalian pengen gembok cinta kalian, gemboklah di Arosh Allah. Di sana tuh ada tower, ada tempat yang tinggi, namanya Arosh. Gemboklah di situ. Dengan apa? Dengan doa, udah gitu dengan sama-sama mendekat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat motivasi cinta yang bisa membuat kita semakin bahagia, halal, berkah, abadi.